tertawa copy paste adalah mental yang tak menghargai keagungan sebuah pikiran. Ya, lihat saja apa yang dilakukan orang berjualan. Tiru dan ikuti, selesai sudah. Lihat saja apa yang dilakukan orang dalam mode. Tiru dan ikuti, bereslah. Padahal, tak tentu itu cocok dengan Anda. Tak boleh jadi hanya karena kawan membuka jualan bakso, lalu semua kita menjadi tukang bakso. Padahal yang pertama membuka karena memang punya keahlian dalam memasak bakso. Sementara kita tak punya. Tidakkah kita sedang menuju jurang maut, membuang uang dan siap-siap untuk kecewa? Lihatlah betapa di sekitar kita nama sate menjadi sama. Sepanjang perjalanan kita akan melihat sate yang sama mereknya, soto yang sama namanya, martabak yang menjadi warna Jakarta, semua pakai nama yang sama, kopi paste. Akhirnya tak jelas lagi mana yang mulah, mana yang asli, kopi paste. Tetapi yang pasti, rasa tak bisa ditipu. Lama-kelamaan, orang akan tahu mana yang sesungguhnya. Menemukan itu, maka yang lain gugurlah sudah. Kopi paste memang sangat mengerikan, membuat Anda hanya menjadi pecundang, tak pernah menjadi pemenang yang sesungguhnya. Kalaupun menang, hanya sesaat saja ketika Anda memberi diskon yang luar biasa. Tapi lama-lama, tentu Anda tak mampu kembali ke harga yang sebenarnya. Tak ada lagi ada orang datang yang ke sana. Kopi paste itu membahayakan. Bayangkan, kalau dalam hidup keagamaan orang pun kopi paste. Melakukan apa yang dia tidak tahu kenapa harus melakukan, melakukan karena orang lain lakukan. Akhirnya, justru menjadi sumber kecelakaan. Kopi paste itu mengerikan. Kalau kemudian setiap pemimpin ikut-ikutan model pemimpin yang lainnya, sama kacaunya, sama gilanya, semua hanya membangun citra tapi tanpa karya. Hah, lagi-lagi mental, copy paste. Nothing. Tidak ada. Omong kosong. Itu namanya. Mental copy paste. Memang mental yang mengerikan. Tapi sayangnya, mental copy paste mental yang paling banyak di mana-mana. Semoga Anda tak berhasil memilikinya. Bersama saya, Bigman Sirait.